tidak ada matannya, bunyi hadisnya. Dan hadis yang ketiga adalah kasus Abu Qatadah yang melihat ada salah seorang musuh yang sangat membahayakan, mengancam, memakan korban yang banyak dari kaum muslimin karena kegagahannya, keperkasaannya, ketangkasannya, kekuatannya. Maka Abu Qatadah berupaya untuk mengintainya, mencoba mendekatinya, dan ketika dia berhadapan dengan salah seorang pasukan kaum muslimin, saat itu Abu Qatadah menyerangnya dari belakang dan menebas pangkal lehernya, dan sempat juga dia berbalik untuk melawan Abu Qatadah, dan akhirnya ia meninggal atau mati. Dan berita dari Nabi SAW ketika perang Hunain ini bahwa kondisi kaum muslimin benar-benar terjepit, ya. Dan walaupun dengan jumlah yang besar, akhirnya Nabi SAW mengatakan barang siapa yang mengqatala qatilan falahu salabuh, ya. Wa alaihi bayyinatun falahu salabuh, barang siapa yang berhasil membunuh satu orang dan dia nyata punya bukti bahwasanya dia yang membunuh, maka dia berhak mengambil apa yang ada pada korbannya. Ini pengumuman dari Nabi SAW. Ketika itu Abu Qatadah sudah melakukan apa yang tadi dilakukannya, lalu dia meminta, adakah orang yang bersaksi untuk saya, ya. Ternyata tidak ada. Nabi SAW mengulangi lagi pengumumannya, dia juga berdiri untuk mencari saksi bahwa dia melakukan itu. Ternyata juga tidak ada yang bersaksi. Sudah tiga kali tegak turun, artinya berdiri dan duduk. Nabi SAW akhirnya sendiri yang bertanya, apa yang membuat engkau berbuat demikian, wahai Abu Qatadah? Lalu Abu Qatadah radhiyallahu ta'ala an bercerita tentang perkara tadi. Dan ada salah seorang dari para sahabat baru bersaksi. Ketika Abu Qatadah bercerita, baru dia bersaksi. Dan dia mengatakan, ya Rasulullah, benar apa yang diucapkan oleh Abu Qatadah. Barang yang ada pada orang tadi saya sudah ambil, kata orang yang bersaksi ini. Saya sudah mengambilnya, lalu saya berharap engkau berikan kepada Abu Qatadah gantinya, ya. Dia mengambil barang yang ada pada korbannya Abu Qatadah, sementara untuk Abu Qatadah dia minta kepada Nabi SAW untuk menggantinya. Lalu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala an mengatakan, tidak demi Allah, engkau Nabi SAW tidak akan memberikan apa yang engkau minta. Tidak akan mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala melalaikan seorang dari singa-singa Allah untuk memberikan kepada salah satu yang tidak punya andil dalam mendapatkan harta tersebut. Dan bahkan Umar bin Khattab bahkan Abu Bakar Siddiq mengatakan, engkau tak ubahnya seperti apa tadi kemarin hewannya, haina, saya lupa nama bahasa Arabnya, dabu, ya, udaiba, yang dia hanya sekedar mengambil hasil saja, memangsa dia tidak bisa, larinya lamban dan tidak bisa mengejar. Ya, kalaupun ada mangsa, mangsanya yang kecil-kecil. Tapi kalau nanti ada singa yang berhasil memangsa rusa atau yang lainnya, maka dia berupaya mendekat, mendekat, mendekat. Ketika singa lengah, dia berupaya mengambil hasil atau korban yang dapat ditangkap oleh singa. Abu Qatadahnya diumpamakan oleh Abu Bakar sebagai singa, dari singa-singa Allah, sementara dia adalah Udaibah, yaitu hewan yang hanya sekedar mengambil manfaat dari jasa dan andil orang lain, dari hewan yang lain. Inilah hadis yang telah kita baca, dan keterkaitannya dengan bab jelas, keterkaitan dengan bab bahwa Nabi bahkan memberikan pengumuman di perang Hunain tersebut, siapa yang berhasil membunuh musuh, maka apa yang ada pada musuh itu miliknya. Ya, dia tidak termasukkan kategori. Kalau nanti antara rampasan perang dikumpulkan, ya, yang diambilnya itu tidak boleh dimasukkan kepada harta rampasan perang. Ini tidak termasuk ghalul, bukan termasuk pencurian harta rampasan karena memang sudah disahkan oleh Nabi SAW. Dari sini kita nampak hubungan hadis ini dengan bunyi bab. Sekarang kita masuk ke hadis yang baru. Hadis nomor 4505. Al-Imam Muslim rahimahullahu taala berkata pada halaman 602, ia berkata, haddatsana Yahya ibnu Yahya At-Tamimi qala akhbarana Yusufu ibnu Al-Majishun an Salih ibn Ibrahim ibn Abdurrahman ibn Auf, an Salih ibn Ibrahim ibn Abdurrahman ibn Auf an abihi an Abdurrahman ibn Auf. Ya. Ini Salih bin Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf ini meriwayatkan dari ayahnya Ibrahim, dan ayahnya dari ayahnya pula yaitu Abdurrahman bin Auf, sahabat Nabi yang mulia radhiyallahu ta'ala an. Jadi Abdurrahman punya anak namanya Ibrahim, dan Ibrahim punya anak namanya Salih. Ketiga-tiganya adalah perawi hadis dalam sanad ini. Salih bin Abdurrahman bin Salih bin Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf dari ayahnya Ibrahim, dan dari ayahnya pula yaitu Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala an. Annahu qal, bahwa Abdurrahman bin Auf berkata, baina ana waqifun, ini hadis yang baru bukan hadis Abu Qatadah lagi, baina ana waqifun fi shaffi yawma badrin, kata Abdurrahman bin Auf, ketika saya sedang tegak berdiri ya di barisan dalam perang Badar, ya fi shaffi yawma badrin, nazartu an yamini wa shimali, lalu saya menoleh ke kanan dan ke kiri. Dia sedang tegak berdiri di barisan perang. Ya. Dia menoleh ke kanan dan ke kirinya. Ternyata, fa'idha ana baina gulamaini minal ansar. Ternyata saya berada di antara dua gulam, anak kecil atau remaja. Ya. Hadithatin asnanuhuma, yang kecil usianya, ya. Yang kecil usianya, kata Abdurrahman bin Auf, tamannaitu law kuntu baina adla'a minhuma, ya. Saya berharap ya berada di antara adla', ya. Adla, di sini apa artinya adla? Aqwa, yang paling kuat. Ya, saya berharap ya, saya di tengah-tengah dari keduanya yang terkuat. Artinya berharap keduanya adalah orang-orang yang kuat. Ba'na adla artinya aqwa, yang paling kuat. Ini harapan Abdurrahman bin Auf. Tamannaitu law kuntu baina adla'a minhuma faghamazani ahaduhuma, tiba-tiba salah satu dari mereka berdua ini menyentuh ya, memegang untuk ghamaza ini, kalau kita mengapakan apa bahasa Indonesianya, misalnya tangannya di badannya di dicolek itu yang saya lupa tadi, dicolek. Faghamazani ahaduhuma, kalau di sini apa artinya? Main mata ya, bisa saja mengedip ya. Pokoknya dalam sedang berdiri itu mereka ingin meminta penjelasan dari Abdurrahman bin Auf, karena kedua-duanya anak-anak orang Ansar. Jadi bisa saja dengan isyarat mata, bisa saja dengan tangan ya. Faghamazani ahaduhuma faqal, dan ia berkata, ya am, wahai paman, hal ta'rifu Aba Jahlin, apakah engkau kenal Abu Jahal? Ya. Qala qultu na'am, kata Abdurrahman bin Auf, iya, saya kenal. Wa ma hajatuka ilaih, ya bena akhi, apa yang kamu inginkan dari Abu Jahal, wahai anak saudaraku? Ya. Ibnu akhi, saudara seiman. Qala, kata yang bertanya tadi, ukhbirtu annahu yasubbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya mendapatkan kabar bahwa dia sangat mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata yang satu ini. Lalu dia mengatakan, walladhi nafsi biyadi, demi zat yang jiwaku di tangannya. Anak ini bersumpah, la in ra'aituhu, jika nanti saya melihatnya, la yufariku sawadi sawadahu, nah, tidaklah berpisah antara bayanganku dengan bayangannya, hatta yamuta, hingga ia yang mati, yang hatta yamutal a'jalu minna, hingga siapa yang paling dekat ajalnya dari kami mati. Pokoknya ketika saya sudah mendekat kepadanya dan kami tidak terpisah, kecuali yang paling dekat ajalnya di antara kami itu yang paling cepat mati. Maksudnya dia bertekad untuk membunuhnya. Saya yang mati karena membunuhnya atau dia yang mati terbunuh oleh saya? Kata yang satu ini. Qal, fata'ajjabtu lidzalika, saya benar-benar kagum dengan pernyataan tadi. Faghamazanil akhar, dan yang satu lagi melakukan hal yang sama, mengerling dengan mata atau memberi isyarat untuk menoleh kepadanya. Faqala mislaha, yang satu lagi mengatakan perkataan yang sama, wahai pamanku, apakah engkau tahu siapa Abu Jahal? Lalu Abdurrahman bin Auf, apa yang kamu inginkan darinya? Kemudian mengatakan, saya mendengar dia mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidaklah terpisah bayanganku dengan bayangannya ketika saya sudah mengetahui dan saya kejar dia, dan tidaklah terpisah bayanganku dengan bayangannya kecuali yang paling dekat ajalnya dari kami dia yang mati terdahuluan. Ya. Qala, kata Abdurrahman bin Auf melanjutkan ceritanya, falam anshab an nadartu ila Abi Jahlin. Jelang beberapa lama lalu saya melihat Abu Jahal. Yazulu fin nas, yang berkeliling, yazulu finnas, berada di tengah manusia, karena keperkasaannya Abu Jahal itu kuat. Abu Jahal itu badannya kekar besar ya. Sehingga dia dengan sombongnya bisa kemana-mana, sulit untuk dikalahkan ya. Wa falam ansab an nadartu ila Abi Jahlin yazulu finnas faqultu ala tarayani hadha ya. Ala tarayani hadha sahibukum alladhi tas'alani anhu, tidakkah kalian berdua melihat, ditunjukkan oleh Abdurrahman bin Auf itu ya. Itulah sahibukuma, orang yang kalian tanya tadi, maksudnya itulah Abu Jahal. Qal, baru belum turun lagi telunjuk Abu Jahal menunjukkan kepada dua anak orang anak ini mana yang Abu Jahal. Ya, Faf Abu Rahman Abdurrahman bin bercerita, qala faftadarahu fadarabahu bisayfihima. Maka mereka pun melesat mengejarnya dan mereka pun memukul. Ya, memukul Abu Jahal bisayfihima dengan kedua pedang mereka, hatta qatala. Hingga mereka berdua berhasil membunuh, menumbangkan Abu Jahal. Thumma sarafa ila Rasulillah SAW. Setelah mereka merasa berhasil menumbangkan dan merasa telah membunuh Abu Jahal, mereka berdua pergi menuju Nabi SAW. Fa'akhbarahu, lalu mereka berdua menyampaikan kepada Nabi bahwa mereka telah membunuh Abu Jahal. Faqal, maka Nabi SAW bertanya, ayyukuma qatala, dari kalian berdua siapa yang benar-benar membunuhnya? Ya. Faqala kullu wahidin minhuma ana. Ya. Faqala kullu wahidin minhuma ana qataltu. Maka kedua-duanya mengatakan, saya yang membunuhnya. Ya. Faqala, kata Nabi beliau bertanya, hal masahtuma saifakuma, apakah kalian sudah membersihkan pedang kalian berdua? Qala la, kata mereka berdua, belum. Fanadhara fi saifaini, maka Nabi pun melihat kepada kedua pedang. Faqal, lalu kata Nabi, kilakuma qatala, kalian berdua lah yang membunuhnya. Ya. Wa qada, akan tetapi Nabi memutuskan, bisalabihi, untuk barang ya, rampasan yang ada pada Abu Jahal saat itu diputuskan oleh Nabi untuk Mu'adz ibn Amr ibn al-Jammuh. Ya. Mu'adz ibn Amr ibn al-Jammuh. Ya. Warrajulani, yang dua orang yang tadi, dua anak muda yang tadi adalah Mu'adz bin Amr bin al-Jammuh yang diputuskan oleh Nabi dia yang berhak mendapatkan apa? Salabnya, yaitu barang rampasan. Yang kedua adalah Mu'adz bin Afra. Ya, yang kedua adalah Mu'adz bin Afra. Ini dua orang yang tadi, anak remaja yang tadi, yang berada di samping kiri kanan Abdurrahman bin Auf. Namanya yang pertama Mu'adz ibn Amr ibn al-Jammuh, satu. Yang kedua Mu'adz ibn Afra. Mu'adz ibn Afra, ini dua orang, kedua-duanya bernama Mu'adz. Ini riwayat yang pertama. Dalam riwayat yang lain, juga dalam Sahih Muslim dan bahkan dalam Sahih Bukhari, bahwa kedua-duanya adalah anaknya Afra. Yang satu bernama Mu'adz ini, yang satu lagi namanya Mu'awwidz. Ya. Dalam sebagian riwayat. Dalam riwayat yang sekarang ini, mereka yang berdua itu adalah Mu'adz bin Amr bin al-Jammuh yang pertama dan yang kedua Mu'adz bin Afra. Kedua-duanya bernama Mu'adz dan kedua-duanya bukan saudara. Yang satu Mu'adz bin Afra, yang satu lagi Mu'adz bin Amr bin al-Jammuh. Ya. Mu'adz ibn Amr ibn al-Jammuh. Saya ragu juga jadinya, apakah mereka dua bersaudara dengan dua nama ini? Karena yang Mu'adz bin Afra, Mu'adz bin Afra itu, Afra itu ibunya. Bisa saja ayahnya Amr ibn al-Jammuh dan kedua-duanya bernama Mu'adz. Ya, kedua-duanya bernama Mu'adz sehingga tidak terlalu bertentangan dengan riwayat yang lain. Ya. Tidak terlalu bertentangan dengan riwayat dalam Sahih Bukhari dan juga dalam Sahih Muslim bahwa mereka adalah anak dari Afra. Kedua-duanya anak dari Afra. Apakah mereka bernama Mu'adz dengan Mu'awwidz atau Mu'adz dengan Mu'adz? Karena sama-sama. Mu'adz dengan Mu'awwidz itu kan sama. Maksudnya maknanya sama, lafaznya juga sama, tinggal yang satu waw bertasdid, yang satu alif. Ya. Bisa saja asal nama keduanya Mu'adz, kemudian yang satu dipanggil Mu'awwidz. Ya. Ya, ini yang sekarang ini Mu'adz bin Amr bin Jammuh, Amr bin Jammuh laki-laki. Ya, Amr bin Jammuh itu laki-laki. Amr itu ayahnya, Jammuh adalah kakeknya. Sementara Mu'adz bin Afra itu wanita. Bisa saja dua orang ini kakak beradik. Ya, yang satu dinasabkan kepada ayahnya, yang satu dinasabkan kepada ibunya, dan tidak terlalu bertentangan dengan riwayat bahwa yang berdua ini adalah anak dari Afra. Ya, ibnatai Afra. Ini hadis juga dalam Sahih Bukhari dan Muslim bahwa mereka berdua adalah ibnatai Afra, anak dari Afra. Ini yang mungkin sangat berdekatan dengan riwayat tersebut bahwa Mu'adz ibn Amr ibn Jammuh dengan Mu'adz bin Afra ini kemungkinan besar kakak beradik. Yang satu dinasabkan ke ayahnya, yang satu dinasabkan kepada ibunya. Atau bisa saja orang berbeda. Ya. Karena dalam Sahih Muslim pun, dalam Syarah Nawawi pun tidak ada keputusan yang apa. Dia hanya menukilkan bahwa dalam riwayat yang lain, dalam Bukhari, dalam Muslim, ada menjelaskan bahwa kedua-duanya adalah anak Afra. Ya, sementara di sini yang satu Mu'adz bin Amr ibn al-Jammuh, yang satu lagi Mu'adz bin Afra. Ini tentang dua orang yang tadi. Tetapi Nabi SAW pertama kali mengatakan kalian berdua membunuhnya. Tapi dari lihat dari kondisi pedang, darah di pedangnya itu, Nabi SAW melihat bahwasannya yang satu Mu'adz bin Amr ibn al-Jammuh itu yang telah yang mengenai pertama atau yang memukul pertama kali. Ya. Dan kemudian juga melihat ya, bekas daging yang ada di pedang tersebut yang lengket, dan ini luar biasa pukulannya, dan dia yang menumbangkan, walaupun nanti yang akan menambahkan tumbangnya melemahkan Abu Jahal yang kedua. Makanya kedua-duanya berhasil memukul, dan yang mengakibatkan hampir matinya. Karena dalam riwayat lain bahwasanya yang nanti menghabisi nyawa Abu Jahal itu Abdullah bin Mas'ud. Ya. Juga dalam hadis sahih. Ya. Yang karena Abu Jahal itu kekar. Ya. Abu Jahal itu badannya tinggi besar, kekar. Kalau kekar dalam kita sekarang ini mungkin itu kecil di masa itu. Ya, kalau kita melihat ada orang kekar sekarang, itu masih kecil. Orang yang besar-besar ketika itu ada yang kekarnya. Ya. Itulah Abu Jahal. Ya. Badannya tinggi besar, kuat, gagah perkasa. Ya. Orang kaya, terhormat, terpandang, ini membuat dia menyombongkan diri. Ya. Meremehkan semua orang. Makanya ketika dia sudah begitu tidak berdaya oleh dua anak ini, tetapi dia tetap bernyawa, belum mati. Maka datang Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud kecil sekali, ya. Kurus, kecil. Maka dia letakkan kakinya di dada, di pangkal leher Abu Jahal. Karena dia masih melihat bernyawa, masih bisa berbicara bahkan. Menunjukkan kekuatan badannya. Ya. Diinjak oleh Abdullah bin Mas'ud pangkal lehernya. Kemudian sempat-sempatnya juga dia menghina, mencaci. Dia mengatakan, enyahkan kaki hinamu dari dadaku, wahai. Disebutkannya keturunannya yang direndahkan oleh beliau. Abdullah bin Mas'ud karena terkenang olehnya. Ketika itu dia tidak bisa berbuat apa-apa di Mekah. Ya. Ketika Nabi SAW diletakkan di atas punggungnya oleh Abu Jahal yang ada sekarang di bawah kakinya. Isi perut unta. Ya. Ketika Nabi sedang sujud, Abdullah bin Mas'ud melihat, menyaksikan. Dan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Isi perut unta diletakkan di punggung Nabi, berat, basah, bau. Ya. Dan Nabi SAW tidak bisa bergerak saking beratnya. Datanglah Fatimah untuk menarik dengan susah payah dari punggung Nabi. Ya. Kemudian Nabi SAW ketika itu baru bisa bangkit dari sujudnya. Sementara Abdullah bin Mas'ud tidak bisa berbuat. Benar-benar kebenciannya kepada Abu Jahal luar biasa. Makanya sekarang ini Abu Jahal sudah berada di bawah kakinya. Tidak bisa untuk mengayunkan tangannya, tidak bisa. Hanya nyawanya saja yang masih belum hilang, lenyap. Maka dia selesaikan dengan memenggal leher Abu Jahal. Kemudian kepalanya ya, dipegangnya dan dihadapkan kepada Nabi SAW dalam di medan perang. Untuk musuh Allah yang seperti ini, maka tidak akan mungkin ada rasa kasih sayang. Ya. Dan ini bukan mutilasi, ya, karena dia masih hidup. Yang mutilasi itu yang sudah mati dipotong-potong. Dia masih hidup. Maka dilengkapi oleh Abdullah bin Mas'ud. Ini beritanya sementara yang berdua tadi, karena memang mereka yang menyebabkan Abu Jahal tidak berdaya. Yang satu yang benar-benar membuat tumbangnya Abu Jahal. Bayangkan kekuatan anak muda, anak remaja itu. Ya. Yang satu lagi melengkapi. Makanya Nabi putuskan barang yang ada pada Abu Jahal saat tumbangnya itu milik Mu'ad bin Amr bin Al-Jamuh. Karena dari kondisi pedangnya Nabi bisa mengukur siapa di antara mereka yang menumbangkan, yang membuat Abu Jahal tidak berdaya. Maka ini yang terkait dengan bab kita, bahwa Nabi memutuskan bahwa barang yang ada pada Abu Jahal itu milik Mu'ad bin Amr ibn al-Jamuh. Ya, Mu'ad bin Amr ibn al-Jamuh. Ini yang kaitannya dengan bab kita. Sementara dua anak remaja tadi, yang pertama Mu'ad bin Amr ibn al-Jamuh ini, yang kedua adalah Mu'ad bin Afra. Kemudian dalam riwayat lain bahwa mereka yang berdua itu adalah ibnatai Afra. Ya. Dua anak Afra. Makanya kita mengatakan kemungkinan dua orang ini adalah mereka itu. Ya, yang satu dinasabkan kepada ayahnya, yang satu dinasabkan kepada ibunya. Ya, kemungkinan untuk tidak bertentangan berat dengan riwayat yang lain. Sementara kisah pembunuhan Abu Jahal itu ketiga-tiganya punya andil. Ya, Mu'ad bin Amr bin Jamuh, Mu'ad bin Afra dengan Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud yang benar-benar menghabisi nyawa dengan memenggal leher Abu Jahal dan memang berhak untuk mendapatkan penghinaan yang seperti itu karena dia memang menyombongkan diri yang luar biasa. Ya, menyombongkan diri yang luar biasa. Kesombongannya benar-benar luar biasa. Ini hadis yang keempat di bawah bab ini dan masih ada kaitannya dengan bab kita, kemudian menjelaskan kisah tentang dua anak remaja yang ikut perang dan dia dari Ansar. Ya. Dan Imam Nawawi memberikan beberapa faedah di bawah ini, ya. Ada yang perlu mungkin kita baca, ya, tentang kasus pembunuhan ini. Tadi sempat baca, lihat di syarahnya mungkin ada. Nalatun 14. Nalatun 14 di akhir halaman ini. Ya. Ya, kemudian yang tadi saya isyaratkan juga ada di alinea terakhir itu. Begitulah riwayat dari Al-Bukhari dan Muslim dari riwayat Yusuf ibn Al-Majisun dan telah datang dalam Sahih Bukhari juga dari hadis Ibrahim ibn Sa'ad bahwa yang memukul jatuh Abu Jahal adalah dua putra Afra. Ya, itu yang kita mengatakan dari kemungkinan yang dua orang ini mereka, yang satu nasabnya kepada ayahnya Amr bin Jamuh, yang satu kepada ibunya Afra. Dan dia disebutkan pula riwayat dari Ibnu Mas'ud bahwa kedua putra Afra lah yang memukulnya hingga ia tewas. Hal ini disebutkan oleh Muslim sesudah ini. Dan selain keduanya menyebutkan bahwa Ibnu Mas'ud yang menyiapkan segalanya, maksudnya yang menyelesaikan segalanya dan mengambil kepalanya. Itu yang saya ceritakan tadi. Dia mendapati Abu Jahal dalam keadaan tak berdaya, sedang berita perkara antara Ibn Mas'ud dengan Abu Jahal, ya, sedang, ini yang tidak jelas ya, sedang berita, saya juga sempat tadi lama berpikir ketika baca, sedang berita perkara antara Ibn Mas'ud dengan Abu Jahal, titik ya, titik ya, ya. Dipahami itu, sedang berita perkara antara Ibn Mas'ud dengan Abu Jahal, titik. Belum lengkap itu. Ya. Sedang berita perkara antara Ibn Mas'ud dengan Abu Jahal, titik. Paham? Nah, maksudnya jelas atau sudah dalam riwayat sirah itu yang saya ceritakan tadi ketika di Mekah. Ya. Ya. Itu yang membuat Abdullah bin Mas'ud benar-benar berambisi untuk menghabisi nyawanya. Karena dia teringat peristiwa Abu Jahal benar-benar menyakiti Nabi di hadapan matanya. Saya lupa letaknya di sini. Ini dia. Walahu ma'ahu khabarun ma'ruf. Kalau bahasa Arabnya, walahu ma'ahu khabarun ma'ruf. Dan Abdullah bin Mas'ud dengan Abu Jahal ini ada berita yang diketahui. Berita yang diketahui itu maksudnya yang tadi saya isyaratkan bahwa pernah Abdullah bin Mas'ud menyaksikan perbuatan biadabnya Abu Jahal ini yang dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dendam itu sudah benar-benar membara di dalam dadanya dan ketika itu dia tidak bisa berbuat. Nabi benar-benar disakiti dengan meletakkan isi perut unta di punggung Nabi. Nabi tidak bisa bergerak. Abdullah bin Mas'ud melihat. Nah, ini yang dimaksud dengan walahu ma'ahu khabarun ma'ruf. Antara Abdullah bin Mas'ud dengan Abu Jahal ini ada berita yang diketahui, dikenal, maksudnya dalam sirah. Dan beritanya itu tadi, ya, benar-benar tidak bisa berbuat. Kalau sempat dia punya kemampuan ketika itu, saat itu dia hendak membunuh Abu Jahal. Ketika dia melihat bagaimana Abu Jahal dengan sombongnya menyakiti Nabi, dan itu yang mulai tersimpan dalam dadanya. Sekarang Abu Jahal di bawah telapak kakinya, makanya dia selesaikan itu untuk melepaskan apa dendam yang sudah lama, ya, kebenciannya kepada musuh Allah ini. Nah, sementara di sini sedang berita perkara antara Ibn Mas'ud dengan Abu Jahal. Kata-kata sedang ini yang apa ya? Maksudnya itu bahwasanya berita antara Abu Jahal dengan Abdullah bin Mas'ud ini sudah diketahui dalam sirah. Apa beritanya itu tadi? Cerita ketika dia melihat Nabi disakiti dan dihina oleh Abu Jahal dan itu yang membuat dia menyimpan keinginan untuk membunuh Abu Jahal, sementara sekarang ya, Abu Jahal sudah berada di bawah telapak kakinya dan betul-betul tidak mampu berbuat apa-apa. Abdullah bin Mas'ud dengan Abu Jahal itu tidak sebanding ya, Abdullah bin Mas'ud itu para sahabat pernah beliau Abdullah bin Mas'ud ini manjat pohon arak yang nanti rantingnya dibuat siwak itu. Nah, ketika dia sudah berada di salah satu dahannya, tiba-tiba angin kencang, tersingkap betisnya. Para sahabat tersenyum geli melihat kecilnya dan kurusnya betisnya Abdullah bin Mas'ud. Ya, ada yang bahkan tertawa. Lalu Nabi SAW ya, mengingatkan mereka bahwa kedua betis Abdullah bin Mas'ud ini lebih berat daripada Gunung Uhud nanti. Ketika ditimbang, ya, di timbangan di akhirat, menunjukkan betapa kecilnya Abdullah bin Mas'ud. Sekarang yang berada di bawah kakinya itu manusia yang besar, kekar. Jadi kalau berhadap-hadapan, tentu tidak akan mungkin berdaya. Ya, itu yang membuat dia tidak merasa puas ketika dia tidak bisa berbuat apa-apa melihat Nabi SAW disakitinya. Sekarang di perang Badar, justru yang dia ingin bunuh itu mungkin hanya sekedar berandai-andai saja. Dia berangan-angan untuk bisa membunuhnya, ternyata benar Allah SWT berikan dia kesempatan untuk menghabisi nyawa Abu Jahal. Ya. Ini yang dimaksud oleh kata-kata sedang berita perkara antara Ibn Mas'ud dengan Abu Jahal sudah diketahui dalam sirah. Ya. Al-Qadi berkata, inilah perkataan mayoritas pakar sejarah, ya, pakar sejarah bahwa yang tiga orang ini punya andil. Ya. Yang satu menumbangkan, yang satu membuat tidak berdaya, yang satu lagi menghabisi nyawa. Ketiga-tiganya punya andil dalam membunuh Abu Jahal. Al-Imam An-Nawawi berkata, ya, saya yaitu Nawawi berkatakan boleh jadi ketiganya secara beramai-ramai membunuhnya. Ini yang dikuatkan oleh beliau. Pukulan yang melumpuhkan dari Mu'adz bin Amr al-Jamuh, lalu datang Ibn Mas'ud sesudahnya sedang dia dalam sisa hidupnya dan memenggal lehernya. Itu yang ketiga-tiganya yang menghabisi Abu Jahal. Hadis ini mengandung banyak faedah. Ini yang tadi saya isyaratkan ada 1, 2, 3, 4, 5. Salah satunya adalah yang ketiga, marah karena Allah dan Rasulnya. Jadi marahnya Abdullah bin Mas'ud kepada Abu Jahal karena Allah dan Rasulnya. Boleh marah seperti ini. Kemarahan Mu'ad ya, bin Amr bin Jamuh dengan Mu'ad bin Afra, itu kemarahan yang karena Allah dan Rasulnya. Karena ketika dia menanyakan, kenapa kata Abdurrahman bin Auf menanyakan, kenapa, apa butuh kalian dengan dia? Kata mereka, karena kami mendengar dia mencela Nabi. Itu yang membuat dia marah. Jadi ketika Nabi dicela, dia marah. Ya. Nabi dicela, dia marah. Begitulah sikap seorang muslim. Ketika Nabi dicela, marah. Ketika Nabi dihina, marah. Ketika agama Nabi dicela, marah. Ketika sunnah Nabi dicela, marah. Cuma, nah tentu, aksi dari marah itu yang berbeda. Karena aksi kedua-duanya ini kan di medan perang. Ya, di medan perang. Di medan perang mereka marah karena dalam kondisi memang siap untuk saling membunuh. Dan ini jangan dipraktekkan pula ketika di luar medan perang. Melakukan pengurusakan, ya, memberikan ancaman-ancaman, dan melakukan hal-hal yang bahkan bisa saja merugikan orang banyak, karena menganggap ini adalah bentuk kemarahan karena Nabi. Ya. Apalagi dalam kondisi apa? Dalam kondisi ketika kaum muslimin lemah. Ya. Dalam kondisi ketika kaum muslimin lemah. Ada upaya yang biasa dilakukan oleh orang ketika ini terjadi, pelecehan terhadap Nabi, penghujatan terhadap Nabi, tiba-tiba pemboikotan produk. Ya. Pemboikotan produk. Kita ini sudah dikelilingi oleh produk luar negeri. Ya, apa yang kita boikot? Ya, kecuali kalau sebuah negara sudah tidak merasa butuh dan mereka yang berupaya untuk memutuskan, kita putuskan, ya, memanfaatkan dan mengapakan memboikot produk mereka, bisa saja. Tapi kalau sekumpulan kaum muslimin yang lain masih merasa membutuhkan, dan ini, ya, kalaupun ada hasilnya, tetapi ini tentu adalah suatu tindakan yang harus dikembali kepada mempertimbangkan maslahat dan mafsadah. Ya, kecuali kalau kaum muslimin sudah punya produk sendiri dan merasa pemerintah kaum muslimin merasa tidak memberikan pengaruh positif ketika diboikot, sementara mereka punya solusi, ya. Ini juga harus dipertimbangkan oleh tokoh-tokoh agamanya, oleh pemerintahnya, ya, oleh pemerintahnya, sehingga tidak memunculkan mafsadah yang lebih besar. Mafsadah yang lebih besar. Makanya para ulama, ya, yang mempertimbangkan perkara ini tidak menganjurkan untuk hal-hal yang seperti ini. Lalu apa sikap kita? Sikap kita, jangankan mereka, kaum muslimin pun mencela. Ya. Sadar atau tidak sadar, banyak kaum muslimin yang masih mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mencaci Nabi tanpa mereka sadari ketika berhadapan dengan sunnah Nabi. Ya. Emangnya mencela Nabi mencela namanya saja? Ya. Mencela sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mencela Nabi. Ketika sunnahnya jelas-jelas ditentang, ya. Ketika ajarannya jelas-jelas dihadang, dihalang-halangi, ini kan mencela Rasulullah SAW dan berupaya dengan terang-terangan menentang sunnahnya yang bukan tuntunannya, ya, yang bertentangan dengan himbauan Nabi, arahan Nabi, ini semuanya mencela Rasulullah SAW. Ya. Nabi yang mengatakan terang-terangan, la tutruni kama atratin nasara al-Masih ibn Maryam. Jangan kalian sanjung saya sebagaimana umat Nasrani menyanjung Nabi Isa, menjadikan Nabi Isa itu sebagai Tuhan. Nah, Nabi SAW juga dijadikan Tuhan. Ya. Diminta atau dipanggil namanya untuk meminta sesuatu, sama. Ya. Menjadikan dia sejajar dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian bahkan memujinya memiliki apa yang dimiliki oleh Allah. Ada sebuah bait, ada kumpulan bait-bait pujian terhadap Nabi yang di dalamnya justru Nabi itu disejajarkan dengan Allah. Dalam pujian sebagian ungkapannya itu disejajarkan dengan Allah, Nabi itu. Dan itu disenandungkan untuk Nabi. Ya. Dihafal bahkan bait-baitnya, bait-bait syairnya. Di antara bunyinya adalah, ya akramal khalqi mali man aludhu bihi siwaka inda huduthil hadithil amimi. Inna min judika dunya wa durratiha wa min ulumika ilmul lawhi wal qalami. Ini diantara bait-bait pujian, bait-bait syair pujian yang diberikan kepada Nabi yang hakikatnya menyamakan Nabi dengan Allah. Ini mencela Nabi. Wahai makhluk manusia yang termulia, ya akramal khalqi, wahai makhluk yang termulia, mali man aluzu bihi, saya tidak punya tempat berlindung, ya, siwaka selain engkau. Allah di mana? Ya. Selain engkau. Ketika terjadi bencana besar, inda hudutsil hadithil amimi. Kemudian yang mengatakan, inna min judika dunya wa durratiha. Sesungguhnya dari kedermawanmu, kedermawananmu adalah dunia dengan akhirat. Jadi dunia akhirat ini milik Nabi. Ya. Wa min ulumika ilmul lawhi wal qalami. Dan di antara ilmumu wahai Rasul adalah ilmu yang ditulis oleh qalam, pena. Ya. Dan ilmu yang ada di Lauhil Mahfuz. Jadi semua yang tertulis di Lauhil Mahfuz itu diketahui oleh Nabi. Apa bedanya dengan Allah? Ya. Apa bedanya dengan Allah? Ini pujian ini disenandungkan oleh kaum muslimin. Ya. Yang harus kita benahi sekarang adalah bagaimana seorang muslim itu tidak mencela Nabi dengan bentuk-bentuk pencelaan tadi. Memuliakan Nabi, mengagungkan Nabi, mempelajari Nabi, mempelajari kehidupan Nabi untuk dicontoh dalam kehidupan. Ya. Menerapkan perintah-perintah Nabi, membenarkan berita-berita Nabi, meninggalkan larangan Nabi, beribadah kepada Allah sesuai dengan tuntunan Nabi. Ini yang mencintai Nabi yang sebenarnya. Kalau hanya cinta itu hanya tampak ketika sekedar berbahagia, bergembira ketika melalui hari lahirnya Nabi, yang mana hari lahirnya itu pun tidak sepakat para ulama. Tanggal 12 Rabiul Awal itu tidak sepakat para ulama hari kelahiran Nabi. Sebagaimana mereka sepakat bahwa tanggal 12 itu Nabi wafat. Ya. Nabi wafat tanggal 12 Rabiul Awal. Sepakat mereka, tidak berbeda. Sementara kelahirannya mereka berbeda pendapat. Bahkan yang paling kuat kata salah seorang ulama Ibn al-Izz al-Hanafi kalau saya tidak salah, jatuh pada tanggal 8 Rabiul Awal, ya. Antara 8 atau 9 saya kurang ingat, antara 8 ini yang dikuatkan oleh mereka. Sementara yang sepakat adalah 12 Rabiul Awal. Nah, kemudian kita bergembira di hari itu melakukan dan merasa memang hari lahirnya Nabi itu hari keberkahan dunia, berkah bagi orang yang menerima tuntunannya. Ya. Dan tidak berpengaruh apa-apa kelahiran Nabi bagi orang yang menentangnya. yang menerapkan, yang tidak menerapkan tuntunan Nabi dalam kehidupannya tidak layak, layak merasa berkah. Tidak layak mereka merasa berkah dengan kelahiran Nabi ketika mereka dalam hidupnya sama sekali tidak mengikuti tuntunan Nabi. Apa keberkahan yang didapatkannya? Tidak ada. Justru keberkahan yang dirasakan oleh seorang Muslim, seorang manusia, seorang hamba dari kelahiran Nabi ketika dia berjalan di atas tuntunan Nabi. Kalau tidak ada. Sama dengan manusia-manusia lainnya yang menentang Nabi, tidak ada bedanya. Sama dengan Abu Jahal ketika menentang Nabi, hendak membunuh Nabi. Ya. Padahal mereka justru mendapatkan manfaat dari kelahiran Nabi. Orang-orang Quraisy. Ya. Yang pertama manfaatnya adalah ketika tentara bergajah dimusnahkan oleh Allah. Disebabkan oleh kelahiran Nabi. Mereka dapatkan itu. Dan Allah memuliakan Mekah gara-gara Nabi. Ya. Allah SWT memuliakan Mekah. Diceritakan oleh Allah memuliakan penduduk Mekah karena akan lahir Nabi di sana. Mereka dapatkan manfaatnya. Seharusnya mereka yang berbahagia dengan kelahiran Nabi karena mereka dapat manfaat. Selamat dari penghancuran tentara Abraha. Kemudian Allah berikan mereka apa? Keamanan. لِإِلَافِ قُرَيْشٍ إِلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَأَمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ. Diberi makan rezeki oleh Allah melimpah, dan di situ tidak ada tanaman. Ya. Diberikan aman oleh Allah sehingga musuh yang datang diselamat, dilindungi oleh Allah mereka, terutama tentara Abraha. Sementara mereka juga tidak mengimani Nabi. Ya. Mereka merasakan manfaat dari kelahiran Nabi langsung, tetapi mereka tidak beriman. Tidak ada gunanya. Justru kelahiran Nabi membuat bencana bagi mereka sehingga mereka menjadi penghuni neraka abadi, kekal, kafir. Jadi kembali kita kepada marah karena Allah dan Rasul itu yang dipraktekkan oleh mereka-mereka yang bertiga ini adalah marah di medan perang dengan menghabisi musuh-musuh Allah. Tetapi marah karena Allah dan Rasulnya dalam kondisi yang tidak berdaya kaum muslimin, maka perlu pertimbangan mempertimbangkan maslahat dan mafsadah dari tokoh-tokoh ulama dan pemerintah kaum muslimin. Kalau pemerintah tidak menganjurkan, maka kenapa sebagian kaum muslimin berupaya? Yang sama sekali memang memberikan bencana sedikit, kemudian setelah itu sebanyak-banyaknya ditampung kembali. Karena kita butuh. Ya. Semua yang ada di pernak-pernik di rumah kita, dalam kendaraan kita, mereka. HP yang ada di saku kita yang kita bawa sholat, mereka. Ada sebuah kejadian teman kita. Ya. Dia ketika itu makan di salah satu makanan cepat saji ini, ya, yang produk luar negeri. Beli di sana. Tiba-tiba, atau yang lainnya mungkin, tiba-tiba ada seseorang yang menegurnya. Ya. Kamu membeli makanan ini seakan-akan membeli satu peluru, ya, yang nanti akan digunakan untuk menyerang anak-anak Palestina. Ya, membeli makanan ini. Ya, kawan kita ini juga cerdas dia. Ya, ketika orang yang menegur ini di depannya ada HP yang canggih, HP canggih ini. Diambilnya, dihempaskannya. Dia karena sangat emosi juga, dihempaskannya. Ini dari mana ini? Ya. Ini apakah kaum muslimin yang membuat? Saya hanya beberapa ribu saja untuk sebuah porsi makanan dari mereka. Sementara ini berapa? Kamu melihat, kalau bahasa saya, tungau di seberang lautan, sementara gajah di pelupuk mata, kamu tidak menggunakan. HP di tangannya, dia tidak menganggap apa-apa. Sementara kita makanan hanya 11 ribu, 15 ribu, atau 20 ribu, nah itu dikejarnya. Sementara dia megang HP hasil produk sana, ya, tidak diingatnya itu bahwasanya sama halnya menggunakan produk mereka. Ya. Ini yang perlu dipertimbangkan oleh orang-orang yang bijak dari tokoh agama, kemudian pemerintah kaum muslimin. Ya, bukan hanya sekedar gerakan-gerakan yang diambil oleh sebagian sekelompok, ya, kemudian akan melemahkan juga. Kenapa melemahkan? Beberapa waktu setelah itu hilang lagi, kemudian disambut semuanya lagi karena butuh. Di saat yang beberapa jenis produk saja yang diboikot, kemudian produk yang lain dibawa untuk melakukan praktek untuk melakukan pemboikotan tersebut, sambil mengangkat masalah itu, mereka menggunakan produk mereka, ya. Menggunakan mobil, menggunakan ini, menggunakan itu, menggunakan sarana-sarana yang lain sementara untuk produk makanan saja yang memang kaum muslimin sekarang tidak juga butuh, ya. Ayam Kentucky kaum muslimin sudah ada, ya. Tidak perlu dengan boikot. Pakaian, sepatu, ya, alat-alat yang canggih sekarang ini, kendaraan, apalagi yang HP-HP ini, handphone, ya, dengan segala kecanggihannya, bisa lepaskan diri? Mana bisa? Ya. Untuk lupa untuk ke masjid saja terpaksa diambil lagi. Ya. Lupa bawa HP ke masjid. Lihat kebutuhan kaum muslimin. Ya. Ini yang perlu dipertimbangkan. Marah karena Allah dan Rasul itu yang sebagian orang memang ini buktinya. Marah karena Allah dan Rasulnya, dan itu pun di medan perang terjadi. Ketika kedua-dua belah pihak memang berambisi untuk saling membunuh. Ya. Dan ini yang kalau memang seperti itu keadaannya, silakan marah karena Allah dan Rasulnya. Tapi kalau dalam kondisi tidak dalam perang dan dalam kondisi aman, kenapa kita berkoar-koar untuk menampakkan kemarahan karena Allah dan Rasulnya? Ada ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan mainnya. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, dengan selesainya hadis tadi, masih ada tersisa ya? Masya Allah. Kenapa kita panjang lebar tadi? Hah? Ya, tapi yang tadi, faedah-faedah tadi, ya. Berapa hadis lagi tersisa? Tiga. Saya lihat apakah untuk hadis ke berikutnya itu kasus Abdurrahman bin Auf juga. Tidak ya. Oh, ini kasus yang lain. Kasus yang lain berarti kita butuh waktu lagi juga untuk menguraikannya. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu taala alam wa sallallahu wa sallam mubaraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.